Satu kali sujud illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah Azza wa Jalla akan mengangkat bagimu satu derajat. Wa hatta 'anka biha khati'ah, dan Allah akan menghapuskan darimu dengan sujudmu tadi satu kesalahan. Rawahu Muslim, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini sebagai kelengkapan dari hadis yang kemarin dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ketika Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada Rasulullah SAW untuk bisa menemani Rasulullah alaihi salatu wasallam di surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa'inni 'ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantulah diriku untuk memenuhi permintaanmu tadi dengan memperbanyak sujud. Ya, memperbanyak sujud itu menyebabkan Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu terpenuhi keinginannya untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya, demikian juga dalam hadis ini. Dari hadisnya Thauban radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan untuk kita memperbanyak sujud. Ya, memperbanyak sujud. Ya, anjuran untuk memperbanyak sujud. Karena hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, Kalau seorang insan memperbanyak sujud, berarti memperbanyak sholat, sholat-sholat sunnah, maka dia akan juga memperbanyak rukuknya. Ya, memperbanyak zikirnya, mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia akan membaca zikir-zikir yang lainnya di dalam sholat. Ya. Oleh karena itu, memperbanyak sujud dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah itu keutamanya sangat luar biasa. Yang disebutkan di dalam hadis ini ada dua faedah. Memperbanyak sujud, ya, ada dua keutamaan yang besar. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Anallaha yarfa'uhu biha darajah." Allah Azza wa Jalla akan mengangkat satu derajat. Ya. Apa yang dimaksud satu derajat di sini, ya ikhwah? Kata Syekh rahimahullah, "Manzilatan 'indah wa fi qulubin nas." Satu kali sujud keutamaannya akan diangkat satu derajat oleh Allah. Satu derajat di sini maksudnya satu derajat nanti di sisi Allah Azza wa Jalla di alam akhirat. Diangkat satu derajat nanti di alam akhirat. Dan juga wa fi qulubin nas. Satu derajat di hati-hati manusia. Ya, insyaallah orang yang banyak sujud menghinakan diri kepada Allah, dia itu akan Allah muliakan. Allah akan memuliakan orang tadi, mengangkat derajat orang tadi di hadapan manusia. Ya. Qala liman a'azzana Allah yakum, karena memang kemuliaan semata adalah milik Allah. Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla semata. Maka seorang yang sudah Allah muliakan, ya, itu pasti dan pasti Allah Azza wa Jalla akan tanamkan kemuliaan di dalam hati-hati manusia. Ini keutamaan sujud. Yang pertama akan mengangkat derajat seorang insan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan wasaniyah yang kedua, ya, yahuddu anka biha khati'ah. Allah Azza wa Jalla akan menghapus darimu satu dosa, ya, sekaligus diangkat derajatnya, sekaligus dihapus satu dosanya. Fanifidin rahimani wa rahmakumullah. Ini diantara keistimewaan amalan yang bernama sujud, walaupun cuma satu kali sujud. Dosanya dihapus, ya, satu dosa, derajatnya diangkat satu derajat. Baik. Kata beliau rahimahullah, wal insan yahsulu lahul kamal bizawali ma yakruh wa husuli ma yuhib. Seorang insan itu akan meraih kesempurnaan tatkala dihilangkan darinya perkara yang dibenci. Dihilangkan darinya satu dosa dan diraihnya apa yang dia sukai. Yaitu diangkat satu derajat. Satu kali sujud itu bisa meraih satu kesempurnaan. Satu derajat diangkat oleh Allah dan satu dosa dihapuskan dari orang tersebut. Ya. Farraf'un darajat mimma yuhibbuhul insan. Maka diangkatnya derajat itu merupakan perkara yang sangat disukai oleh satu insan. Dalam satu kali sholat kita berapa kali sujud, ya ikhwah? Sholat zuhur. Ya, berapa kali sujud? Satu rakaat berapa kali sujud? Dua. Ya. Satu rakaat berapa kali sujud? Dua kali sujud. Berarti kalau empat rakaat berapa kali sujud? Delapan. Ya. Masya Allah, begitu banyaknya. Ya, delapan derajat diangkat. Ya, itu baru sholat duhurnya, misalnya. Terus bagaimana kalau dia rajin sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat sunnah? Ya, dia rajin dalam keadaan menjalankan sholat-sholat sunnah. Bagaimana lagi? Akan ditambah lagi. Sholat duhanya dia jalankan, sholat malamnya dia jalankan, sholat rawatibnya dia jalankan. Ya, sholatul wudhu misalkan dijalankan. Masya Allah, semakin banyak sholat-sholat sunnah, semakin tinggi derajat seorang insan. Ya. Demikian juga kata Syekh rahimahullah, wal khotoya mimma yakrahul insan. Dan dosa, ya, itu perkara yang dibenci oleh seorang insan. Fa idza rufi'a lahu darajah wa futa 'anhu biha khathiyah. Ya. Dalam keadaan apa? Kalau dia sudah diangkat derajatnya dan dihapus dosa-dosanya, faqad hasala 'ala matlubihi. Dia berarti telah meraih perkara yang dia sukai. Wa naja min marhubihi, dan dia akan selamat dari perkara yang dia takutkan. Masya Allah ya, ini keutamaan sujud. Ya. Dua keutamaan sekaligus dalam satu kali sujud. Termasuk juga sujud ya ikhwah, kalau kita membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Qur'an. Kita lagi duduk membaca Al-Qur'an, tiba-tiba kita melintas ayat sajdah. Maka kita sujud di dalam ayat sajdah tersebut. Itu juga ya akan menjadikan seorang insan diangkat derajatnya dan dihapus satu dosanya. Ya. Ala kulli hal, fatalimana hasanallahu yakum. Sujud ini merupakan amalan yang begitu mulia. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Fa'tsir fihi du'a. Kata Rasulullah SAW, sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla itu adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah di dalam sujud doa. Perbanyaklah dalam sujud doa. Ya, karena di saat itu sangat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan di saat itu seorang hamba lagi sedekat-dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini diantara sekian banyak keistimewaan dari sujud. Baik. Kemudian memperbanyak sujud berarti maknanya adalah sebagian para ulama menafsirkan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ya, maknanya dalam hadis ini anjuran untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ya, karena sholat sunnah ya ikhwan itu merupakan penyempurna dari sholat fardu. Ya, penyempurna dari sholat fardu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, atau Allah azza wa jalla menyebutkan ketika nanti di hari kiamat, ya, ketika seorang insan memiliki sholat yang ada cacatnya, ya, kemudian Allah azza wa jalla menyatakan, ya, coba lihat apakah hambaku ini memiliki sholat-sholat sunnah, ya, yang dengannya dia akan bisa disempurnakan sholat fardunya. Ya, ternyata sholat-sholat sunnah tersebut itu bisa menyempurnakan daripada sholat fardu. Ya, subhanallah, inilah diantara sekian banyak keistimewaan memperbanyak sholat-sholat sunnah, selain daripada akan bisa mengangkat derajat, menghapus dosa, sisi lain juga memperbanyak sholat-sholat sunnah akan bisa menyempurnakan, ya, sholat fardu kita yang mungkin kadang ada kekurangan, ada, ya, ketidaksempurnaan, bahkan kadang ada cacatnya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan taufik kepada kita semuanya. Kemudian hadis yang ke-14 beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan masih pada bab mujahadah. Qala an Abi Sufwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Abu Sufwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, khairun nasi man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah man qala umuruhu, orang yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Ya. Panjang umurnya dan bagus amalnya. Ya, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan. Ya. Beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami'. Qala liman ahsanallahu yakum. Disebutkan di dalam hadis ini, manusia itu bertingkat-tingkat. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Ya. Di sana ada manusia yang paling baik. Ya. Dan baiknya seorang insan itu terukur dengan bagusnya amalannya dan juga panjangnya umurnya. Disebutkan dalam hadis ini, parameter baiknya seorang insan adalah ketika umurnya panjang dan umurnya dimanfaatkan untuk amalan-amalan yang bagus. Ya. Dalam keadaan barakallahu fikum, karena seorang insan ini setiap kali bertambah umurnya, kemudian dia manfaatkan untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, semakin dia mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Semakin bertambah hari, semakin bertambah amal. Semakin bertambah waktu yang dia jalani, ya, semakin bertambah amal ibadahnya. Subhanallah. Fadal liman azanallahu yakum. Berbeda keadaannya. Kalau ada seorang insan yang umurnya panjang, tapi justru amalannya jelek. Ya, sehingga dalam kesempurnaan daripada hadis, wa syarrun nasi man qala umuruhu wa sa'a 'amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Semakin bertambah umurnya, semakin banyak kejelekannya. Semakin bertambah umurnya, semakin banyak dosa-dosanya, menumpuk. Subhanallah. Ya. Tapi sebaliknya, ketika seorang insan semakin bertambah umurnya, semakin dia bermujahadah, bersungguh-sungguh, serius dalam beramal, beribadah. Maka bertambah umur bagi dia, itu merupakan bertambahnya kebaikan buat dirinya. Jadi, fadhal liman rahiman wa rahimakumullah, sehingga penting sekali bagi kita semuanya, ya, untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla barokah di dalam umur kita. Meminta barokah di dalam umur. Ya. Ketika seorang insan kadang memiliki umur. Ya. Tapi kadang sebagian insan, seorang insan kadang menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan waktunya. Ya. Kadang kita introspeksi, wah, tidak terasa ternyata umur kita sudah kepala tiga, misalnya. Ya, sudah kepala tiga. Lalu tidak terasa sebagian lagi sudah kepala empat, sebagian lagi sudah kepala lima. Ya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Azza wa Jalla? Ya. Subhanallah. Kita kadang melihat, aduh, yang kita persiapkan kayaknya masih sangat kurang. Ya, dari umur 35 tahun yang kita udah jalani, kita baru kenal dakwah baru umur 30. Kita baru 5 tahun ternyata. Ya. Mengenal dakwah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 30 tahun kita manfaatkan di mana? Ya, tinggal di istighfar saja. Astagfirullah berarti waktu yang begitu panjang ternyata kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak ya bermanfaat atau bahkan untuk hal-hal yang mudharatkan. Ya. Subhanallah, ikhwan fil iman, azanallah yakum. Ini yang mengharuskan kita menjadi semakin bertambah bermujahadah. Harusnya menjadikan kita semakin bermujahadah. Ya subhanallah, sudah banyak waktu yang sudah kita ya hambur-hamburkan. Sudah banyak umur yang sudah kita sia-siakan. Ya, sebagiannya masya Allah sampai kuliah tinggi-tinggi menghabiskan uang lagi. Ya, sampai kuliah tinggi-tinggi menghabiskan uang. Masya Allah. Coba kalau itu dimanfaatkan untuk belajar. Ya, untuk belajar ilmu agama. Umur yang selama 30 tahun tadi dimanfaatkan untuk belajar ilmu agama. Insya Allah sudah dapat banyak insya Allah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja ya ikhwan, enggak boleh kita kemudian apa? Terlalu menyesali apa yang sudah terlalu berlalu, apa yang sudah Allah tetapkan. Ya, cuma sekedar ya untuk introspeksi buat kita semuanya bahwasanya sisa waktu yang Allah berikan kepada kita harus kita manfaatkan, jangan kayak dulu lagi. Ya. Jangan seperti dulu lagi. Mari kita manfaatkan untuk bermujahadah. Ya. Bertambah umur, bertambah hari, tambah amalan. Bertambah umur, bertambah hari, tambah kebaikan. Ya. Sampai-sampai masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Umur seorang insan ya, itu harus dijadikan sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas dan permata. Ya. Umur yang kita miliki harus kita hargai. Lebih daripada kita menghargai dari emas dan harta dan kekayaan. Kenapa? Karena umur yang kita miliki jauh-jauh lebih berharga daripada ya harta dan kekayaan yang senantiasa disukai oleh banyak manusia. Kembali ke sini masyaallah rahiman wa rahimakumullah. Ya, untuk kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla umur. Demikian juga enggak apa-apa kita untuk meminta kepada Allah umur yang panjang. Ya, tapi dengan syarat ya, umur yang panjang yang dimanfaatkan untuk apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu faedah beliau sampaikan, ya, janganlah kita semata mendoakan seorang dengan umur panjang, semoga panjang umur. Ya. Jangan cuma semata di doakan panjang umur saja. Kenapa ya ikhwan? Karena panjang umur semata itu kadang tidak baik pada seorang insan. Ya. Tidak semestinya bagus. Di sana ada seorang yang memiliki umur yang panjang, akan tetapi dia dalam keadaan apa? Barakallahu fikum. Ya, ternyata umurnya tidak bermanfaat. Semakin lama umurnya, semakin banyak kejelekannya numpuk. Ya, sehingga kalau mau mendoakan seseorang, ya hendaknya mendoakan apa? Ya, umur yang panjang sekaligus berisi ketaatan kepada Allah. Umurnya dimakmurkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita doakan kata Syekh, atallahu baqa'ak ala ta'atihi. Semoga Allah Azza wa Jalla panjangkan umurmu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kalimat serupa yang ada di pakai bahasa Indonesia. Demikian juga dalam satu riwayat Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, seorang ulama besar di zamannya. Beliau waktu itu memiliki umur 60 tahun kurang lebih. Seingat saya umurnya waktu itu 60 tahun. Ya. Kalau udah umur 60 tahun, itu biasanya usia umat Islam tinggal berapa? Tinggal bonus ya. Kalau sudah 60-an, kata para ya orang-orang tua kita, ya tinggal bonusnya itu. Ya, kenapa? Karena kebanyakan umur umat Islam itu 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat daripada itu. Sedikit itu Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah melihat umurnya udah 60 ya, setelah melihat amal yang beliau lakukan kayaknya masih kurang sebagai bekal untuk menghadap Allah, sehingga beliau sempat berdoa ya, kurang lebihnya doanya, ya Allah, apa yang sudah saya amalkan dalam usia saya yang sudah seperti ini, saya masih belum puas. Maka mintalah, atau beliau mengatakan, ya Allah, panjangkan umur saya lagi. Ya, panjangkan umur saya lagi agar saya semakin bisa beramal, agar saya semakin bisa beribadah, menambah ya daripada amalan yang sudah saya kerjakan. Ternyata Allah kabulkan. Allah Azza wa Jalla kabulkan. Ya, beliau diberikan umur yang panjang. Tambah lagi karya-karya tulisnya. Tambah lagi karya-karya ya ilmiah beliau, peninggalan yang menjadi amal jariah berupa kitab-kitab yang beliau tulis, sampai akhirnya beliau dipanjangkan sampai pada umur 80 lebih. Ya, sampai meninggal pada usia 80 lebih. Ya, jadi enggak apa-apa untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla umur yang panjang. Ya, dan ini juga umur yang panjang juga boleh menjalankan asbab-asbabnya. Menjaga kesehatan, ya, pola hidup sehat, apalagi di zaman pandemi seperti ini, ya, jalankan pola hidup bersih dan pola hidup sehat, ya, pola makan dan seterusnya, istirahat dan seterusnya, ya. Demikian juga asbab yang lainnya, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, ya, menyambung silaturahim, ya. Demikian juga barakallahu fikum, ya, apa namanya, memperbanyak amal ketaatan, ya. Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba an yabsuta fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi azri falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin untuk dia dilapangkan rezekinya, dan barang siapa yang ingin untuk dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Ya, menyambung tali silaturahim itu salah satu daripada asbab seorang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu juga kita juga berusaha untuk memperbanyak ya amal ketaatan yang lainnya agar umurnya bertambah, bertambah juga amal ketaatannya ya, yang ini menjadikan seorang insan semakin mulia biiznillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fataliman azanallahu yakum. Ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita dengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana hamdika. Syadallah ila ila an. Astaghfiruka wa atubu ilaik.